hadir kehadiranmu. Tuhan ku tanya cinta, kemana arah dan tujuannya? Bila memang berpisah, mengapa maut yang pisahkan? Aku memujimu hingga jauh terdengar syahdu ke angkasa. Rintihan hatiku memanggilmu, dapatkah kau dengar nyawa ragaku, hancur berkeping-keping. Tangan dan kaki darah berpijak di bumi lagi. Aku